Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, pembahasan kita dari kitab ini masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-An'am, yang kali ini akan kita awali dari ayat ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Likulli naba'in mustaqarrun wasawfa ta'lamun. Tiap-tiap berita itu ada tempatnya. Wasawfa ta'lamun, dan kalian pasti akan mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, likulli khabarin qararun yastaqirru 'indahu wa nihayatun yantahi ilaiha. Allah mengabarkan kepada kita bahwa tiap-tiap berita yang disampaikan itu ada tempatnya, menetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nihayatun yantahi ilaiha, dan ada batas akhirnya yang berakhir padanya. Fayatabayyanul haqqu minal batil, sehingga dengan itu akan jelas yang hak dari yang batil. Wasawfa ta'lamuna ayyuhal kuffar aqibata amrikum. Lalu kata Allah di ayat ini, dan kalian wahai orang-orang kafir pasti akan tahu akibat dari urusan kalian. Inda hululi adzabillahi bikum, ketika adab Allah menimpa kalian. Jadi intinya Allah mengabarkan kepada kita bahwa setiap informasi, setiap berita yang disampaikan itu semua ada maknanya. Ada sesuatu yang diinginkan darinya. Tidak hanya sekedar berita begitu saja yang lewat di pendengaran, namun berita tersebut memiliki kandungan yang jelas. Ada batas akhirnya, ada tempatnya. Dengan berita itu nampak jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang mengikuti kebenaran dan mana yang mengikuti kebatilan. Dan nanti masing-masingnya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang diikutinya. Kalau mengikuti yang hak berarti selamat, akan diberi pahala. Dan kalau mengikuti yang batil, maka akan mendapatkan siksa. Di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ancam orang-orang kafir, wasawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahuinya. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Kalian wahai orang-orang kafir pasti akan tahu apa akibat dari perbuatan kalian. Dan itu ketika azab telah menimpa dan kalian rasakan. Nah, Berikutnya ayat yang ke-68. Wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila engkau melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan cara yang batil, mengolok-ngoloknya, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dalam perkara yang lain. Kalau kemudian setan membuatmu lupa, membuatmu lalai, maka jangan sekali-kali kamu duduk bersama dengan kaum yang zalim setelah kamu ingat, setelah kamu sadar. Nah, ayat ini adalah merupakan peringatan dari Allah agar kita menjauhi majlis yang di dalamnya ayat-ayat Allah diperbincangkan, diolok-olok, dihinakan. Kita lihat tafsirnya. Wa idza ra'aita ayyuhar rasul al-musyrikin alladziina yatakallamuna fi ayatil qur'ani bil batil wal istihza fabta'id anhum. Kata Allah, kalau kamu melihat, wahai Rasul, orang-orang musyrik yang mereka berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran secara batil dan mengolok-ngoloknya, maka menjauhlah kamu dari mereka. Ayat ini walaupun secara khusus ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun isinya berlaku umum, termasuk untuk kita. Kalau dulu di zaman beliau, kaum musyrikin yang suka membicarakan ayat-ayat Allah dengan cara yang batil dan mengolok-ngoloknya, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menghindar, menjauh dari mereka. Kalau sekarang, beragam orang yang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, Al-Quran, menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang batil, mengungkap Al-Quran dengan logika, akal. Banyak sekali yang seperti itu. Dan ini berbahaya kalau kita pas kebetulan ada di majelis yang isinya orang-orang yang sedang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran yang batil, maka kita harus meninggalkan majelis tersebut. Jangan duduk di majelis yang seperti itu. Hatta yakhudhu fi haditsin akhar, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lainnya. Wa in ansaka syaitanu hadzal amra fala taq'ud ba'da dzikr ba'da tadzakkurika ma'al qaumil mu'tadin. Kemudian kata Allah, kalau seandainya setan membuatmu lupa dari perkara ini, maka setelah kamu ingat, jangan sekali-kali kamu duduk dengan kaum yang melampaui batasan, kaum yang zalim. Sebutan yang pantas tentunya buat mereka yang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Alladzina takallamu fi ayatillah bil batil, yaitu orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan batil. Nah, Ayat ini dijadikan hujjah dalil oleh para ulama untuk menjauh dari majlis ahlul bidah, menjauh dari majlis ahlul ahwa, yang mereka selalu mempermainkan ayat-ayat Allah, mempermainkan Al-Quran, mempermainkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan bermajlis dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, menimba ilmu dari mereka, enggak boleh. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Tidak ada tanggung jawab sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa dalam hal apa yang dilakukan oleh mereka yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu sebagai peringatan, la'allahum yattaqun, agar orang-orang yang bertakwa ini atau agar mereka senantiasa bertakwa. Nah. Tafsirannya, wa ma 'alal mu'minina alladziina yakhafuna Allah ta'ala fayuti'una awamirahu wa yajtanibuna nawahihi min hisabillah lil khawidina al mustahzi'ina bi ayatillahi min syai. Tidak ada tanggung jawab sedikit pun bagi orang-orang yang beriman yang mereka menampakkan rasa takut kepada Allah dengan menaati perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Soal hisab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi golongan yang membicarakan dan mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Walakin 'alaihim an ya'idhu liyumsiku an dhalikal kalam al-batil la'allahum yattaqun Allah. Akan tetapi wajib bagi mereka untuk mengambil pelajaran agar mereka dapat menahan diri dari perkataan yang batil. La'allahum yattaqun Allah ta'ala. Harapannya dengan itu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang hadir dalam hidup seorang mukmin itu harus menjadi pelajaran yang berharga. Ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Allah beri pahala dengan pahala yang besar. Harus dijadikan sebagai ibrah, pelajaran untuk bisa meniru kaum tersebut. Ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala hukum, Allah Subhanahu wa taala ancam. Maka ambil pelajaran agar tidak meniru apa yang mereka lakukan. Jadi segala hal yang dilalui oleh seorang mukmin dalam hidupnya itu harus dijadikan sebagai pelajaran. Baik yang berhubungan dengan kebaikan atau yang berhubungan dengan keburukan. Kalau yang berhubungan dengan kebaikan jelas supaya bisa mengerjakannya. Adapun yang berhubungan dengan keburukan supaya bisa menjauhinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat yang ke-69, enggak ada tanggung jawab bagi orang-orang yang beriman soal hisab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka-mereka yang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Mereka enggak akan kena getahnya Tapi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu agar bisa dijadikan sebagai pelajaran, ya. Supaya menahan diri dari berbicara dengan sesuatu yang mengandung kebatilan, apalagi menyangkut ayat-ayat Allah, supaya tidak gegabah berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Selanjutnya ayat yang ke-70. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Tinggalkanlah, wahai Rasul, orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan permainan dan gurauan. Mereka adalah orang-orang yang telah tertipu oleh kehidupan dunia. Wadzakir bihi, dan sampaikan peringatan dengan Al-Quran, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada selain Allah penolong, tidak pula pemberi syafaat. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Seandainya ada yang berusaha menebus dengan tebusan apapun, enggak akan diterima tebusan itu. Merekalah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya. Bagi mereka minuman yang mendidih di neraka, wa azabun alim, dan azab yang menyakitkan, bima kanu yakfurun, karena kekufuran yang mereka lakukan. Nah, tafsirannya, watruk ayyuhar rasul haula'i al-musyrikin. Tinggalkan oleh muwahai Rasul, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk meninggalkan kaum musyrikin. Utruk ayyuhar rasul, tinggalkan oleh muwahai Rasul, haula'il musyrikin, mereka kaum musyrikin, alladzina ja'alu dinal islam la'iba walahwa, yang telah menjadikan agama Islam itu sebagai permainan dan senda gurau. Mustahzi'ina bi ayatillahi ta'ala, mereka mengolok-ngolok ayat Allah. Wa gharratshumul hayatud dunya bi zinatiha, mereka telah tertipu dengan perhiasan dunia. Tidak ada manfaatnya untuk bersama dengan orang-orang yang seperti itu, menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Ya. Ditambah lagi mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Wadzakir bil Quran, haula'il musyrikin wa ghairuhum. Ingatkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, mereka kaum musyrikin dan selainnya. Kaila turtahan nafsum bidhunubiha wa kafaraha wa kufriha bi rabbiha, agar jangan sampai jiwa mereka tergadai oleh karena dosa-dosanya dan kekufurannya terhadap Rabbnya. Laisa laha ghairullah nasirun yansuruha, Enggak ada selain Allah penolong yang akan dapat memberikan pertolongan. Fayanquduha min adzabih, yang akan menyelamatkan dari adabnya. Wala syafi'un yashfa'u laha indahu, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya. Wa in taftadi bi ayyi fada'in la yuqbal minha, dan kalau seandainya ada yang berusaha untuk menebusnya, maka tidak akan diterima tebusan tersebut. Ulaika alladzina irtuhinu bidzunubihim, mereka itulah orang-orang yang tergadai oleh karena dosa-dosanya. Lahum finnar, mereka akan berada di dalam neraka. Syarabun syadidul hararati wa adzabun muwajjah, bagi mereka ada minuman yang sangat panas dan azab yang menyakitkan. Bisababi kufrihim billahi ta'ala wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bidinil Islam, oleh sebab kafirnya mereka kepada Allah, kepada rasulnya, dan kepada agama Islam. Inilah kesudahan orang-orang yang mempermainkan agama, mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Mereka kaum musyrikin diancam akan dijerumuskan ke dalam neraka. Yang menjadi penyebabnya jelas, apa yang mereka perbuat. Mereka tidak sadar kalau sudah masuk ke dalam neraka, enggak akan ada seorang pun yang bisa menolong. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat. Kalaupun ada yang berani menebus, enggak akan diterima tebusan itu. Malah justru akan disiapkan bagi mereka syarabun min hamim, minuman yang panas, air yang mendidih, dan azab yang pedih. Berikutnya ayat yang ke-71. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi hayranu lahu ashabun yad'unahu ilal huda i'tina qul inna hudallahu wal huda wa umirna linuslima lirabbil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul anad'u min dunillah, katakanlah kepada mereka kaum musyrikin, apakah kita akan beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada sesuatu yang tidak akan dapat memberikan manfaat sama sekali kepada kita, tidak pula dapat memudaratkan kita. Kemudian kita kembali ke belakang setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, seperti orang-orang yang disesatkan oleh setan di suatu tempat, hayran, dalam keadaan kebingungan. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda i'tina, dia memiliki sahabat-sahabat, teman-teman yang senantiasa mengajaknya ke jalan petunjuk, sembari mengatakan, mari ikut kami. Qul, katakan olehmu, wahai Rasul, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kami diperintahkan untuk berserah diri di hadapan Rabb semesta alam. Tafsiran dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada seluruh kaum musyrikin, Qul ayyuhar rasul liha ula'il musyrikin, katakan olehmu wahai rasul kepada mereka kaum musyrikin, Ana'budu min dunillahi ta'ala authanan la tanfa wa la tadur. Apakah kita akan beribadah kepada selain Allah Ta'ala, yaitu kepada berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat. Wa narji ilal kufri ba'da hidayatillahi ta'ala lana. Dan apakah kita akan kembali ke belakang, dalam artian kembali kepada kekufuran, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, ilal Islam, menuju Islam. Panusbihu fi ruju'ina ilal kufri man fasada aqluhu bistihwa istayatin lahu. Maka kami ibaratkan kembalinya, atau kita ibaratkan kembalinya kita kepada kekufuran itu persis seperti orang yang rusak akalnya karena disesatkan oleh setan. Fadalla fil ard, sehingga menjadi tersesat di suatu tempat. Walahu rufqatun uqala mu'minun yad'unahu ila at-tariqis sahih alladhi hum 'alayhi fayaba. Sementara dia memiliki teman-teman yang berakal, yang beriman, yang selalu mengajaknya ke jalan yang benar, yang mereka telah berada di atasnya, fayaba, tetapi dia enggan. Ini perumpamaan orang yang pada awalnya sudah mendapatkan hidayah Islam, tapi kemudian meninggalkannya, tidak istiqomah di atasnya, kembali murtad. Waliyallahu billah. Disebutkan di sini seperti orang yang rusak akalnya karena disesatkan oleh setan, sehingga kebingungan, tidak tahu arah. Sebenarnya dia punya teman-teman yang baik yang mengajaknya ke jalan yang lurus, tapi dia tidak mau memenuhi ajakannya. Ya. Jadi bukan tidak ada orang-orang yang selalu mengajak ke jalan petunjuk supaya istiqomah, banyak. Namun ketika seseorang lebih memilih kekufuran, lebih memilih kebatilan, maka menjadi tidak berguna banyaknya orang yang baik dan mengajak kepada kebaikan. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, persoalannya adalah bagaimana kitanya. Ya. Apakah kita mau istiqomah mempertahankan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau kita justru mengabaikannya, tidak peduli, padahal hidayah itu sesuatu yang mahal. Ya. Kalau seandainya kita lebih memilih mengabaikannya, tidak peduli, sehingga kita malah semakin menjauhi hidayah yang pada awalnya sudah kita dapatkan, maka kita akan celaka. Teguran demi teguran, nasihat demi nasihat pun menjadi sesuatu yang tidak berharga lagi. Kalau di dalam bahasa Al-Quran ini persis seperti orang yang akalnya rusak karena disesatkan oleh setan. Banyak yang mengajaknya, mengajak kembali, mengajak ke jalan yang benar, tapi dia tidak mau menurutinya. Nah, karena itu di ayat ini, ayat yang ke-70 ini, atau ke-71 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah agar mengingatkan kembali kaum musyrikin. Apakah kalian akan tetap beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat atau memberi mudarat. Sementara hidayah Allah sudah datang. Hidayah Allah sudah datang. Hidayah Islam, tauhid. Nah, jangan sampai orang-orang yang sudah mengenal hidayah Islam, tauhid, kemudian malah meninggalkannya. Ya, lebih memilih kesyirikan dan kekufuran waliyallahu billah. Nah, ayat ini teguran juga bagi mereka-mereka yang murtad. Tidak sedikit kan zaman sekarang yang pada awalnya agamanya Islam, tapi kemudian di tengah perjalanan justru memilih agama selain Islam, kafir, murtad. Padahal pada awalnya dia seorang Muslim, tapi kemudian jadi murtad gara-gara melihat pohon cemara atau gara-gara mimpi lihat salib misalnya. Itu kemudian dianggapnya inilah hidayah yang sesungguhnya. Akhirnya meninggalkan Islam, jadi murtad. Keadaannya persis seperti orang yang rusak akalnya karena disesatkan oleh setan. Dia kebingungan di satu tempat. Banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkannya, tapi dia enggan. Ini. Ayat ini jadi pelajaran berharga buat kita. Ya. Agar apa? Agar istiqomah, bertahan, apapun yang terjadi di atas hidayah Allah, di atas Islam. Ya. Jangan sekali-kali terpengaruh, tergoda, ya, oleh hal-hal yang justru membuat semakin jauh dari hidayah Islam. Kalau sudah mengenal tauhid, pertahankan istiqomah di dalamnya. Jangan karena ditimpa kesusahan hidup akhirnya mengambil jalan pintas, ya, datang ke dukun, datang ke orang pintar, paranormal. Nah, padahal tahu itu hukumnya tidak boleh, dilarang oleh agama, syirik. Karena kepepet akhirnya seperti itu, waliyallahu billah. Ini berarti kembali ke belakang. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa? Hidayah. Kembali ke belakang itu artinya kembali kufur. Ya. Perumpamaannya sekali lagi. Kalladhi istahwathu syayatinu fil ardi. Hayran. Seperti orang yang disesatkan oleh setan di suatu tempat dalam keadaan kebingungan. Ada yang berusaha mengajaknya, tapi tidak mau mengikuti ajakannya. Ya. Nah. Ada yang mengingatkannya, jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal, hati-hati, kamu harus sabar. Tapi tidak digubris. Inilah akibat dari mengabaikan hidayah Allah. Tidak mau bertahan. Kalau seandainya sabar, tetap kokoh, apapun keadaannya, bagaimanapun resikonya, insya Allah itu akan menyelamatkan. Nah, qul ayyuhar rasul liha ula'il musyrikin. Kemudian di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga perintahkan kepada Rasul untuk mengatakan, katakan oleh muhai Rasul, kepada mereka kaum musyrikin, inna hudallah alladhi ba'athani bihi huwal hudal haq. Sesungguhnya petunjuk Allah yang aku diutus dengannya adalah petunjuk yang hak, petunjuk yang sebenar-benarnya. Wa umirna jami'an linaslama lillahi ta'ala rabbil alamin. Dan kita semuanya diperintah untuk berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin, bi'ibadatihi, dengan cara beribadah kepadanya saja, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, fahuwa rabbu kulli syai' wa malikuh, dia Allah Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Nah, jadi ini yang harus kita ingat selalu, bahwa tidak ada petunjuk sebaik petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul inna hudallah huwal huda. Nah. Istiqomahlah di atasnya. Berikutnya ayat yang ke-72. Qala wa an aqimus salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun. Dan kita juga diperintah untuk menegakkan salat dan bertakwa kepadanya. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun, dan dialah Allah yang kalian semua akan dikumpulkan dan dikembalikan kepadanya. Tafsirannya, wa kadzalika umirna bi an nuqimas salata kamilatan. Ayat 72 ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, karena di akhir ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-71, Allah menyatakan wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kita diperintah untuk berserah diri kepada Rabbul Alamin, dan diperintah agar kita menegakkan salat dan bertakwa kepadanya, dan dialah Allah zat yang kalian semua akan dikumpulkan kepadanya. Tafsirannya, wa kadzalika umirna bi an nuqimas salata kamilatan. Demikian juga kata Allah di ayat ini, kita diperintah untuk menegakkan salat secara sempurna. Wa annahsyahu bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan kita diperintah untuk menampakkan rasa takut kepadanya dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa huwa jalla wa ala alladhi ilaihi tuhsyaru jami'ul khalaik yaumal qiyamah. Dan dialah Allah jalla wa ala zat yang seluruh makhluk itu akan dikumpulkan di hadapannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, kemudian ayat yang ke-73, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al haqq wa lahul mulku yawma yunfahu fis sur alimul ghaibi was syahadah wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan pada hari di mana Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Qauluhul haq, perkataan Allah itu hak. Walahul mulku, miliknya lah kerajaan, kekuasaan. Pada hari di mana akan ditiupkan sangkakala, dialah Allah yang mengetahui perkara gaib dan segala hal yang nampak, dan dialah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, wallahu subhanahu huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Wadhkur ayyuhar rasul yaumal qiyamah. Kemudian Allah merintahkan agar Rasulullah ingat saat hari kiamat. Dan ingatlah olehmu wahai Rasul pada hari kiamat ketika Allah mengatakan idh yaqulullah kun, ketika Allah mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka akan jadi, an'amrihi, sesuai dengan perintahnya, kalamhil basor, secepat kedipan mata, au huwa aqrab, atau lebih cepat dari itu, qauluhu huwal haqqul kamil, perkataan Allah adalah perkataan yang hak, yang sempurna. Ya. Walahul mulku subhanahu wahdah, dan hanya milik Allah kekuasaan, maha suci dia. Yauma yunfahu al-malaku, yauma yanfahu al-malaku fil qarni an-nafkhata tsaniyata allati takunu biha audatul arwah ilal ajsam. Pada hari di mana malaikat akan meniupkan sangkakala, trompet seperti tanduk, an-nafkhata tsaniyah, tiupan yang kedua, yang dengannya seluruh ruh akan kembali kepada jasad. Wa huwa subhanahu alladhi ya'lamu ma ghaba an hawasikum. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang tidak nampak dari indera kalian, ayyuhan nas, wahai manusia. Wa ma tusyahidunahu, dan mengetahui apa yang kalian saksikan. Wa huwal hakim alladhi yad'ul umura fi mawadhi'iha. Dialah Allah yang maha bijaksana, yang meletakkan segala urusan pada tempatnya. Al-khabir bi umuri khalqihi, yang mengetahui segala urusan makhluknya. Nah, jadi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bagaimana kekuasaannya. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang Allah kehendaki terhadap ciptaannya itu pasti terjadi. Ya. Demikian juga saat Allah mengatakan kun, jadilah, maka pasti akan terjadi. Dan perkataan Allah itu perkataan yang hak. Ya. Allah memiliki kekuasaan, dan Allah Maha Kuasa memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, trompet seperti tanduk, tiupan yang pertama dilanjut kemudian dengan tiupan yang kedua, di mana tiupan yang kedua ini pertanda kalau ruh semua sudah kembali kepada jasad, dan saat itu manusia bangkit, dikumpulkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menegaskan di sini bahwa Allah Maha Tahu tentang segala perkara yang tidak nampak pada kalian, dan juga perkara-perkara yang nampak di hadapan kalian, di hadapan kita semuanya. Dialah Allah Maha Bijaksana. Bijaksana itu menunjukkan bahwa Allah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Nah, wallahu ta'ala huwa alladhi yakhtassu bihadhihi al-umur wa ghairiha bad'an wa nihayatan wa nash'atan wa masiran. Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang memiliki kekhususan soal segala perkara yang disebutkan tadi. Ya, soal menciptakan, soal mengatakan kun, fayakun, soal merintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, ya, dan segala hal lainnya, bad'an wa nihayatan, baik permulaan maupun akhirannya, wa nasyatan wa masiratan, kebangkitannya, dan masiratan atau soal masiron, soal tempat kembali. Wa huwa wahdahu alladhi yajibu 'alal ibad al-inqiyad li syar'ihi. Maka dialah Allah saja yang wajib atas seluruh hamba untuk tunduk di hadapan syariatnya. Wat taslim li hukmihi, dan menerima segala hukumnya. Wat tatallu ila ridwanihi wa maghfiratihi, dan mencari tahu soal apa saja yang bisa mendatangkan keridhoannya dan maghfirahnya. Ya, jadi tidak ada jalan lain bagi kita dalam menjalani hidup ini selain berusaha mencari segala hal yang bisa mendatangkan ridho Allah dan segala hal yang bisa mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena segala urusan ada di tangan Allah. Soal kehidupan, soal kematian, ya, soal alam semesta, soal hari kiamat, semuanya ada dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kewajiban kita hanya satu, berusaha mencari ridho Allah dan berusaha melakukan segala sesuatu yang dengan itu Allah memberikan ampunannya kepada kita, sehingga kita selamat di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.